Roja, Bandung, 1476 kHz. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab di Selatau Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung, melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio Ris Kebumen, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang kiamat. Kita sudah menerangkan beberapa nama bagi hari kiamat. Pertama, Yaumul Qiyamah. Kedua, Yaumul Akhir. Ketiga, As-Sa'ah. Keempat, Hari Kebangkitan. Kelima, Hari Keluar, Yaumul Khuruj. Keenam, Al-Qari'ah. Ketujuh, Hari Al-Fasl. Baru tujuh ya. Hari Al-Fasl adalah hari diputuskannya segala perkara yang belum terselesaikan di dunia. Kita teruskan ke yang kedelapan. Salah satu di antara hari kiamat, nama hari kiamat adalah Yaumaddin. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Qur'an surah Al-Infitar 14-19. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sesungguhnya orang fajir, orang-orang durhaka, pasti akan berada di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan memasukinya pada hari ad-din. Maksudnya hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak bisa keluar dari neraka jahim itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahu enggak kamu apakah yaumaddin itu? Wa ma thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahu enggak kamu apakah yaumuddin itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu satu jiwa tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan seluruh urusan pada hari itu hanya milik Allah. Jangankan orang lain dengan sahabatnya, dengan tetangganya, ayah dan anak pun tidak bisa saling menolong. Allah berfirman dalam surah Luqman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya ayuhan nasu taqullah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Hai orang-orang, hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wakhshaw yauman, dan takutlah kamu kepada satu hari. La yajzi walidun an waladihi. Pada hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Juga anak tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Hari tersebut adalah hari kiamat. Disebut dengan sebutan hari ad-din. Dalam surah As-Saffat ayat 20, Allah menceritakan tentang jeritan dan penyesalan orang kafir pada hari kiamat. Waqalu ya wailana hadza yaumuddin. Berkatalah mereka, aduh celaka kita. Inilah yaumuddin. Inilah hari kiamat. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran menyebut kiamat dengan sebutan yaumuddin. Apa makna yaumuddin? Yaum adalah hari. Adapun ad-din secara bahasa artinya al-jaza wal hisab. Balasan dan hisab itu ad-din. Orang yang menghitung-hitung diri. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-kayyis. Al-kayyis adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis mandana nafsahu. Al-kayyis maknanya orang yang cerdas. Orang yang cerdaslah mandana nafsahu. Dana ya dinu, itu satu akar kata dengan din. Makna dana ya dinu artinya adalah menghitung-hitung diri, menghisab diri. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung-hitung amal-amal pribadinya, introspeksi diri, kemudian menyiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti. Nah, ini makna ad-din, al-jaza wal hisab, balasan dan hisab. Hisab itu artinya menghitung-hitung. Apa yang dihitung? Amal yang dilakukan oleh manusia. Wa summiya bidzalik li'annallaha yazil ibad wa yuhasibuhum fi dzalikal yaum. Hari kiamat disebut hari ad-din, artinya hari pembalasan, hari hisab, karena di hari itu Allah membalas dan menghisab amal-amal manusia. Ini kenapa Allah Azza wa Jalla berulang kali menyebut kiamat dengan hari ad-din, seperti dalam Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, yang menjadi penguasa di hari kiamat, disebut yaumiddin. Makna yaumiddin, hari di hisab dan dibalas seluruh amal perbuatan. Berulang kali Allah dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita, semua amal yang kita lakukan akan dihisab dan dibalas. Sekecil apapun itu amalan, Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang mengamalkan amal kebaikan sebesar zarrah, sekecil zarrah. Dalam bahasa fisika, zarrah itu disebut dengan sebutan atom. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Mungkin tidak kelihatan oleh mata, sebesar debu, sebutir debu gitu ya. Debu mungkin masih kelihatan. Atom lebih kecil lagi dari itu. Kalau debu itu masih bisa dibagi dua lagi, dibagi lagi sampai terkecil gak bisa dibagi lagi, itu namanya atom, itu namanya zarrah. Kebaikan sekecil itu akan Allah balas. Keburukan sekecil itu juga akan Allah balas. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tahtaqiru bi ma'rufi syai'an walau kana bi syiqqis samar walau bi syiqqis syamar. Jangan kalian menganggap remeh terhadap kebaikan sedikit pun. Walau bisik sabar itu, walaupun dengan sepotong kurma. Sepotong itu satu kurma dibagi dua. Kemudian setengahnya ini, yang setengah potong ini disodakohkan. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap kecil sebuah perbuatan. Itu akan dibalas. Sekalipun dengan sekedar senyum ke orang, menunjukkan keramah tamahan, karena senyum itu idkhalus surur fi qalbil akharin. Senyum itu memasukkan rasa senang, rasa gembira dalam hati orang. Tadinya lagi merengut, melihat kita tersenyum, dia senang. Itu pun sedekah. Dan itu akan dibalas. Jadi setelah dihisab, dibalas. Setelah dihitung-hitung antara kebaikan dan keburukan, maka dikalkulasikan. Kemudian mana yang lebih banyak, itu yang lebih dominan. Mana yang lebih sedikit, itu yang terhapus. Kalau kebaikan lebih banyak daripada dosa, nanti dosa dihapus oleh sebagian kebaikan. Lalu dosa habis, kebaikan tersisa, ada saldo. Nah saldo ini sekecil apapun akan Allah balas di akhirat. Baik saldo kebaikan ataupun keburukan. Dihisab, dihitung, dibalas. Makanya hari tersebut adalah hari ad-din. Disebut dengan sebutan hari ad-din untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita semua amal, ucapan, perilaku yang kita lakukan di dunia akan ada hisab dan akan ada pembalasan. Sehingga membuat kita berhati-hati terhadap semua ucapan dan tindakan kita. Inilah yang ke-8. Ke-9. Hari kiamat disebut juga dengan sebutan as-sakhah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sakhah. Dan apabila datang as-sakhah. Di sini dengan memakai fi'il madhi, fa'idha ja'at. Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah terjadi di masa yang lalu. Past tense di dalam bahasa Inggris. Fi'il madhi dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa? Bukankah kiamatnya belum terjadi? Akan datang nanti. Tapi kalau diungkapkan dengan bentuk kata pasten, dengan bentuk kata yang telah lalu, seolah-olah itu telah terjadi padahal belum. Kalau sesuatu yang belum terjadi diungkapkan dengan bentuk fi'il madhi, maknanya pasti. Walaupun belum datang tapi pasti, seolah-olah itu sudah terjadilah. Berkata Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan Ikrimah, as-sakhah an-nafkhatul ula wat-tamah an-nafkhatul tsaniyah. As-sakhah itu tiupan sangkakala pertama, at-tamatul kubra itu tiupan sangkakala kedua. Ini fa'idha ja'at as-sakhah, apabila datang as-sakhah. As-sakhah artinya tiupan sangkakala yang pertama, menghancurkan alam jagat raya. Apa makna as-sakhah? Berkata Imam At-Tabari, ahsibuhu min sakhah. Sakha fulanun fulanan idza asammahu. Sakha itu artinya jeritan yang keras, suara yang keras, teriakan yang keras yang memekakkan telinga, yang membuat telinga ini menjadi, kalau tidak bisa mendengar apa istilahnya, menjadi torek, bahasa Indonesianya budeg, bukan itu, satu lagi tuli, tuli, menjadi tuli, saking kerasnya itu. Berkata Ibnu al-Arabi, Abu Bakar Ibnu al-Arabi, seorang ulama ahli sunnah, menyatakan as-sakhah allati turithus samam. As-sakhah adalah suara yang keras yang membuat telinga itu menjadi tuli, tidak bisa lagi mendengar. Oleh karena itulah maka kebayang dahsyatnya. Ada tiupan sangkakala mengeluarkan suara yang sangat dahsyat dan keras sehingga orang-orang menjadi tuli, jangankan orang, alam jagat raya ini hancur, luar biasa. Makanya hari tersebut disebut dengan sebutan hari As-Sakhah. Berkata para ahli bahasa, di antara Ibnu al-Arabi tadi, falamrullah, inna sayhatal qiyamah tasummu atusimu anid dunya wa tusmi'u umurul akhirah. Demi Allah, sesungguhnya jeritan atau teriakan atau suara keras pada hari kiamat nanti bisa membuat orang tuli dari urusan dunia dan mendengar fokus perhatian kepada urusan akhirat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, as-sakhah ya'ni sayhah yaum al-qiyamah. Sumiyat bidzalik li'annaha tasukhul asma, ay tubalighu fi isma'iha hatta taqadu tasummuha. Kata Imam Al-Baghawi, as-sakhah artinya suara keras pada hari kiamat. Disebut demikian karena di hari kiamat nanti muncul suara yang sangat keras yang memekakkan pendengarkan, memekakkan telinga. Saking hebatnya pengaruhnya suara ini kepada telinga, sampai telinga-telinga saat itu mendadak tuli. Atau jangankan begitu, kita ada di dekat bus, ngelamun, kemudian si bus itu menekan apa? Klakson. Kenceng bunyinya ya, kita ruas tidak? Sampai gak jelenging kan? Atau petasan besar, blem gitu. Sampai hampir-hampir berdengung si telinga, itu gak seberapa. Nanti pada hari kiamat ketika sangkakala ditiup oleh malaikat, pada tiupan pertama mengeluarkan suara yang super keras. Sampai telinga-telinga menedak tuli, jangankan telinga, mungkin gendang-gendangannya mungkin pecah, wallahu a'lam. Jangankan telinga, alam jagat raya ini hancur. Langit runtuh, bumi terbelah, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, seluruhnya saling berbenturan satu sama lain, efek dari tiupan tersebut. Makanya hari tersebut disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan As-Sakhah, sebagaimana dalam surah Abasa yang tadi, fa'idha ja'atis sakhah. Itulah yang ke-9. Ke-10. Kiamat disebut juga dengan sebutan At-Tammatul Kubra. Masih di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-34, Allah berfirman, fa'idha ja'atit tammatul kubra. apabila telah datang At-Tammatul Kubra. At-Tammah Al-Kubra maknanya adalah hari kiamat. Kenapa disebut At-Tammatul Kubra? Berkata para ulama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, sumiyat bidzalik li'annaha tatummu 'ala kulli amrin ha'ilin mudhi'in, kama qala ta'ala was-sa'atu adha wa amar. Disebut At-Tammatul Kubra berasal dari kata tamma ya tummu, makna tamma adalah menguasai, mendominasi. Sesuatu yang sangat menguasai, mendominasi seluruh keadaan, seluruh kehidupan. Disebut demikian karena kengerian, ketakutan yang ditimbulkannya itu menguasai seluruh kehidupan. Manusia, jin, termasuk binatang-binatang, bahkan orang-orang yang sudah mati, yang hidup di alam barzakh mengalami goncangan hari kiamat. Karena yang sudah mati kan di alam barzakh diapakan lagi? Dihidupkan lagi. Termasuk para malaikat mengalami goncangan ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Sampai-sampai seluruh makhluk kecuali jin dan manusia ketika datang hari Jumat semuanya merasakan ketakutan, khawatir di hari Jumat itulah kiamat terjadi. Karena walaupun kita tidak tahu kapan kiamat terjadi, tapi Nabi SAW sudah memberikan informasi yang pasti tentang hari terjadinya kiamat. Hari apa? Hari Jumat. Cuma Jumat yang mana kita tidak tahu. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa di hari Jumat itu tidak tahu. Tapi yang jelas harinya adalah hari Jumat. Setiap kali datang hari Jumat, para malaikat takut. Para binatang takut. Seluruh makhluk takut. Takut Jumat itulah terjadi kiamat, kecuali dua makhluk yang tidak takut. Siapa? Jin dan manusia. Kita sering ribuan kali mengalami hari Jumat. Apakah terbersit rasa takut di hari Jumat manapun gitu ya? Aduh, jangan-jangan sekarang kiamat, kan tidak ya? Kenapa mereka takut? Karena goncangan hari kiamat begitu mendominasi seluruh urusan kehidupan. Berkata Imam Al-Qurtubi, At-Tammatu Al-Ghalibah min qawlika tamma syai'u idza 'ala wa ghalaba wa lamma kana taghlibu kulla syai'in kana laha hadzal ism haqiqatan duna kulli syai'. Berkata Imam Al-Qurtubi, At-Tammah adalah Al-Ghalibah. Al-Ghalibah itu tadi yang mendominasi, yang menguasai. Berasal dari kata tamma. Tamma itu kalau dia menguasai, mendominasi, maka ketika kengerian yang ditimbulkan oleh hari kiamat mendominasi seluruh kehidupan, maka disebutlah dengan sebutan al-tamma ditambah dengan al-kubra. Al-Kubra artinya besar. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ada lagi pendapat Al-Hasan, at-tammah an-nafhatu tsaniyah. At-tammah atau kiamat yang dimaksud dengan at-tammah yang mendominasi seluruh urusan, maknanya adalah tiupan yang kedua. Tiupan itu ada dua kali. Tiupan yang pertama apa? Menghancurkan seluruh alam jagat raya. Hancur, musnah. Seluruh kehidupan, musnah. Orang-orang kemudian mati. Malaikat, sebagian besarnya mati. Jin, binatang, tumbuhan, seluruh makhluk hidup mati. Hanya beberapa yang tidak mati. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Maka matilah seluruh yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dan yang ada di bumi, yaitu kita. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Cuma beberapa makhluk yang tidak mati ini tidak dirinci baik oleh Allah maupun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan para ulama memperbincangkan. Di antara pendapat tentang hal ini, Imam Ahmad rahimahullah, Syekhul Islam juga menyatakan bahwa yang tidak mati adalah seluruh makhluk penghuni surga yang sudah ada. Yaitu di kalangan bidadari-bidadari surga, wildan-wildan, pelayan-pelayan yang ada di surga, mereka tidak mati, mereka diciptakan untuk abadi. Itu yang tidak mati. Dan beberapa malaikat seperti Jibril, termasuk juga Malakul Maut, termasuk juga sebagian ulama menyebut Israfil, tidak mati. Tapi ini sekedar pendapat, bukan penetapan ayat ataupun hadis-hadis yang sahih. Kalau ayat dan hadis yang sahih tidak menerangkan siapa saja yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Nah, tiupan sangkakala yang pertama disebut as-sokhoh tadi, lalu tidak ada lagi kehidupan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan cuma ada 3 malaikat yang saat itu masih hidup. Jibril, Malakul Maut, dan Israfil. Karena apa? Karena Jibril adalah pemimpin seluruh malaikat. Malakul Maut yang mencabut nyawa, termasuk nyawa malaikat. Israfil, sebagian ulama menyatakan sebagai peniup sangkakala. Kalau peniupnya enggak mati, sudah hanya itu. Kemudian dimatikanlah 3 malaikat ini. Hanya Allah satu-satunya yang saat itu hidup. Terus Allah Azza wa Jalla menyatakan, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah hari ini? Siapa yang berkuasa pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah satu-satu yang esa dan yang maha perkasa. Tidak ada lagi makhluk yang hidup saat itu. Lalu Allah hidupkanlah kembali malaikat. Lalu satu malaikat ini disuruh untuk meniup sangkakala yang kedua. Nah, sangkakala yang kedua ini yang disebut dengan At-Tammatul Kubra. Kata Al-Hasan, At-Tammah An-Nafkhatus Tsaniyah. Begitu ditiup, seluruh urusan makhluk fokus kepada hisab. Fokus kepada perhitungan seluruh amalan. Maka disebut At-Tammah karena yang menguasai dan mendominasi keadaan saat itu. Menurut pendapat yang lain, waqila hina yusaru ahlun nar ilan nar. Hari itu terjadi ketika para ahli neraka digiring ke dalam neraka. Disebutlah dengan sebutan At-Tammatul Kubra. Inilah 10 istilah atau nama lain dari hari kiamat yang ke-10, yaitu At-Tammatul Kubra. Ke-11. Ini ke-11 ini kita juga akan mengalaminya. Pasti gitu ya, semua manusia dan jin. Kiamat disebut juga dengan sebutan Yaumul Hasarah. Hari Hasarah. Mana Hasarah adalah penyesalan. Semua makhluk menyesal, termasuk orang-orang soleh. Atau jangankan di akhirat orang-orang soleh. Di dunia ketika akan mati juga menyesal. Seorang yang solehnya sudah menjadi buah bibir. Hampir seluruh ibadah itu tidak ada yang kelewat. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Semua orang tahu ini ahli ibadah. Ketika akan mati dia menangis. Ketika ditanya apakah engkau menangis karena takut neraka? Bukan. Aku menangis karena ada banyak amal soleh yang pernah aku lewatkan ketika hidup di alam dunia. Nyesel tuh. Padahal itu sudah dianggap orang yang soleh pada zamannya oleh manusia sekitarnya. Apalagi nanti pada hari kiamat. Maka hari itu disebut dengan hari hasarah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 39 wa anzirhum yaumal hasarah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari hasarah. Hasarah itu apa? Hari penyesalan. Ketika diputuskan urusan dan mereka masih berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Berkata Imam Ibnu Katsir, summi bidzalik lisyiddati tahassuril ibad fi dzalikal yaum wa tanaddumiha wa tanaddumihim. Ammal kuffar fa adamu imanihim. Disebut hari penyesalan karena penyesalan yang sangat yang dilakukan oleh hamba-hamba di hari itu. Adapun orang kafir, mereka menyesal karena dahulu tidak beriman. Sekarang aja di dunia mereka pongah. Kadang-kadang menantang azab Allah, mana azab Allah. Kan gitu ya di dunia. Tenang. Wa umli lahum inna kaidi matin. Beri tempo mereka. Beri waktu mereka. Sesungguhnya tipu daya kami itu dahsyat. Biarkan sekarang pongah. Ya. Tak lama lagi babak belur loh. Orang kafir menyesal karena tidak beriman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am 31, "Hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan" qalu ya hasratana ala ma farratna fiha, sehingga apabila datang hari kiamat secara mendadak mereka berkata, aduh menyesal kita terhadap apa-apa yang telah kita lalaikan dalam kehidupan di dunia. Ketika orang kafir melihat azab, coba perhatikan apa yang mereka katakan yang Allah tuangkan dalam surah Az-Zumar ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, antaqula nafsun ya hasratani ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'adzab law anna likarratan fakunana minal muhsinin. Satu jiwa nanti berkata, aduh menyesal saya terhadap amal-amal soleh yang dulu saya lewatkan ketika di alam dunia. Ada banyak waktu lenggang, waktu yang renggang, yang waktu yang lengang, waktu yang kosong, yang dihabiskan untuk hal yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Padahal bisa dipakai untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Tapi dilewatkan begitu saja. Nanti mereka menyesal. Menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Atau ada lagi jiwa yang berkata, seandainya Allah memberi hidayah dulu kepada saya, pasti saya termasuk orang bertakwa. Atau ada lagi yang berkata ketika melihat azab, seandainya saya punya satu kali lagi kesempatan untuk hidup di alam dunia, niscaya saya akan termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi begitu melihat azab, wah Kalau saya hidup lagi akan jadi orang soleh lah, gitu loh. Jadi semua orang menyesal. Penyesalan orang kafir sampai mencapai puncaknya ketika mereka melihat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti ketika di dunia, di akhirat berlepas diri. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Selamatkan diri kalian, saya juga harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah saya lakukan. Itu kata pemimpinnya. Di dunia ini anak-anak buahnya dibantu, ditolong, dilindungi segala macam dari segala macam hal gitu ya. Makanya anak buahnya manut. Di akhirat mereka berlepas diri. Sehingga para pengikutnya itu menyesal lalu berkata, seandainya hidup lagi, kita gak akan mau lagi ikut orang ini. Seandainya mau hidup lagi, tapi kan gak hidup lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 167, kata Allah, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجٍ مِنَ النَّارِ. Berkatalah para pengikut, mengikuti pemimpin yang tokoh yang jahat, yang durhaka ketika di dunia. Karena memang pengikutnya juga jahat. Kalau orang kafir mengikuti pemimpin tokoh orang kafir, mending mereka memang walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu sebagian dari mereka menjadi pemimpin bagi sesama orang kafir. Yang aneh, orang Islam mengikuti pemimpin orang kafir. Al-Quran melarang keras, azabnya sangat pedih, seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan, sholatnya, shaumnya dibatalkan oleh Allah, dihapus tuh. Kalau ada orang Islam yang mengikuti pemimpin orang kafir, mendukung pemimpin orang kafir. Banyak ayat dalam Al-Quran tuh. Bukan hanya 120-an tuh. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Pemimpin yang diikuti orang kafir, oh batal itu. Antah batu amalukum wa antum la tasyurun. Batal itu amal-amal kalian tanpa kalian sadari itu. Hati-hati. Di dunia kita enggak? Enggak seberapa. Di dunia kita enggak lama, sebentar lagi kita mati. Sayang amal-amal untuk akhirat dihapus begitu saja hanya untuk kepentingan seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti di akhirat menyesal. Berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kita punya kesempatan hidup sekali lagi di alam dunia, kami akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin kafir. Sebagaimana pemimpin kafir itu pun berlepas diri dari kita sekarang, ketika di akhirat. Terus wa kadzalika yurihimullahu amalahum hasarat. Demikianlah Allah memperlihatkan penyesalan mereka terhadap amal-amal mereka ketika di dunia. Wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Ini mengisyaratkan orang yang mengikuti pemimpin kafir di dunia, di akhiratnya tidak akan bisa keluar dari neraka. Sekarang pongah, dibela mati-matian, di akhirat nanti mah kita kalau ada hidup lagi di dunia enggak akan ikut lagi. Enggak ada kesempatan kedua setelah di akhirat. Penyesalan itu tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang kafir menyesal atas kekafirannya ketika di dunia. Kenapa tidak beriman ketika di dunia? Para pengikut orang kafir menyesal. Kenapa mengikuti ini? Akhirnya celaka kedua-duanya di akhirat nanti. Adapun orang mukmin, wa tahassarul mu'minuna fi dzalikal yaum bisababi adami istizadatihim min a'malil birri wat taqwa. Adapun orang-orang mukmin di akhirat juga menyesal pada hari itu. Kenapa menyesal? Karena kenapa tidak menambah amal-amal baik dan amal ketakwaan? Mereka selamat, mereka ke surga. Tapi andai mereka dulu di dunia melakukan amalan yang lebih hebat, di saat tingkatan surganya akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Orang mukmin menyesal kenapa tidak beribadah secara hebat. Orang kafir menyesal kenapa tidak beriman. Makanya hari itu disebut dengan sebutan hari hasyarah. Yaumal hasyarah. Yaumal hasyarah artinya hari penyesalan. Itulah yang ke-11. Ke-12. Kiamat disebut juga Al-Ghashiyah. Allah berfirman, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang Al-Ghashiyah? Makna Al-Ghashiyah di sini hari kiamat. Maksud Al-Ghashiyah di sini hari kiamat. Apa makna Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah berasal dari kata ghasha. Ghasha itu artinya menutupi, melingkupi. Ghashiyah isim fa'il dari ghasha. Ghasha yaghshi. Isim fa'ilnya ghashi. Ditambah dengan tak marbutah untuk mubalaghah jadi ghasyiah. Mana ghasyiah lah yang menutupi. Hal ataka hadithul ghasyiah. Kenapa hari kiamat disebut dengan al-ghasyiah? Sumiyat bidzalik li'annaha taghshin nasa bi'afza'iha. Karena hari kiamat itu meliputi manusia, melingkupi manusia, mengepung manusia, menutupi manusia dengan kengeriannya, dengan goncangannya. Untuk orang-orang kafir, wa min ma'aniha annal kuffara tagshahumun nar wa tuhitu bihim min fawqihim wa min tahti arjulihim wa min tahti arjulihim. Di antara makna al-ghasyiyah adalah orang-orang kafir dikepung oleh api neraka. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya. Sampai di atas kepala mereka, di bawah kaki mereka, dikepung oleh api. Api itu menempel secara ketat di seluruh bagian tubuh mereka dari segala arah. Bahkan sampai juga ke dalam bagian dalam tubuh mereka. Allah berfirman, Yauma yagshahumul azab min fauqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari itu, azab mengepung mereka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Azab menutupi mereka dari atas dan dari bawah mereka. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka, bagi orang kafir, di neraka jahannam ada mihad dan di atas mereka ada ghawash. Mihad, para ulama menyatakan api yang datang dari bawah. Ghawash, api yang datang dari atas. Atas bawah dikepung oleh api. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Kahfi ketika berbicara tentang orang-orang zalim, wa'atadna lidzalimina nara. Kami akan sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Ahata bihim suradiquha. Yang nyala api itu mengupung seluruh bagian tubuh mereka. Ditutupi oleh api neraka seluruh tubuhnya. Itulah yang menyebabkan hari tersebut oleh Allah disebut dengan sebutan Al-Ghashiyah. Makna Al-Ghashiyah adalah yang mengepung atau yang menutupi. Inilah yang ke-12. Untuk pagi hari ini cukup hanya 12 poin saja dulu. Dari nama-nama hari kiamat, nama-nama lain hari kiamat akan kita bahas lagi pada hari Senin yang akan datang. untuk hari sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi kajian di kesempatan pagi hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab baik melalui telepon di nomor 022-868-62637 maupun di pesan singkat, WhatsApp dan SMS. Ada penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Ai di Cimahi. Ya, betul. Silakan Bu Ai. Alhamdulillah, sawang sulna. Alhamdulillah. Pak Ustaz, bagaimana menurut Pak Ustaz ya, orang-orang Muslim yang terang-terangan mendukung pemimpin kafir, sedangkan banyak bertentangan di ayat-ayat Al-Quran. Apakah dia hapus amal-amalnya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang Muslim yang lebih memilih pemimpin orang kafir di setiap level RT, RW, desa atau lurah? Kalau camat mah gak dipilih ya. Camat mah ditunjuk. Lurah juga gak dipilih ya, ditunjuk. Kalau kepala desa dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, menteri gak dipilih ya, ditunjuk. Presiden. Bagaimana kalau nanti ada calon orang kafir? Orang-orang Islam memilih orang kafir, gimana? Pertama, melanggar banyak ayat. Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Kalian tunjukkan rasa kasih sayang, dukungan kepada mereka. Para mereka waqad kafaru bima ja'akum minal haq, kalau mereka sudah kafir kepada ajaran kebenaran yang datang kepada kalian. Kafir kepada ajaran Allah. Ada 7 ayat yang bersenada seperti itu. Itu pertama, haram. Melanggar ayat ini haram. Kedua, orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin, ayatnya tidak dipakai, kemudian ada logika. Tapi kan pemimpin kafir ini jujur, bersih, ya. Pakai logika, ayat tidak dipakai, logika dipakai. Padahal si orang kafir ini kata siapa jujur? Kebobrokannya ditutupi. Kebaikan sedikit dua dikit diekspos, dianggap jujur, bersih gitu ya. Tidak ada orang kafir yang jujur. Kekafiran, kemusyrikannya sudah merupakan kedustaan, kedurhakaan yang terbesar. Kepada Allah, bukan kepada sama manusia aja. Terutama kepada Allah. Kejahatannya kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan apapun. Ya. Nah, kalau orang memilih pemimpin orang kafir dengan alasan logika, ayatnya disingkirkan, hadisnya disingkirkan, dia terjerumus ke dalam dosa lain yang menyebabkan gugur amal-amal perbuatannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan otaknya, logikanya, argumentasinya daripada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Al-Quran disingkirkan, hadis disingkirkan, tidak dipakai, terus logika kita yang dipakai. Kena dengan ayat ini. Apa akibatnya? Di ayat yang keduanya menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Makna meninggikan suara kita di atas suara Nabi, mendahulukan logika pendapat kita daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Di akhir ayat itu Allah menyatakan antah batu amalukum wa antum la tashurun, nanti batal amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Yang dimaksud batal amal-amal kamu, kamu di sini orang Islam. Karena kalau orang-orang kafir mah enggak perlu disebut batal lagi ya, karena tidak diterima amalnya. Ini orang Islam sholat, saum, zakat, mungkin sudah haji, infak, sedekah, melakukan banyak kebaikan, ada pahala kebaikan. Tapi dia memilih orang kafir dengan alasan logika, tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, itu yang menyebabkan amal-amal baiknya terhapus. Sholatnya terhapus, saumnya terhapus, habis dia. Antah batu amalukum wa antum la tasurun, tanpa kamu sadari, enggak sadar, tanpa terasa batal amal-amalnya tuh. Ini yang kedua. Pelanggaran yang ketiga, seringkali alasan yang dibuat adalah melecehkan orang Islam, mengagungkan orang kafir. Daripada memilih orang Muslim yang korupsi, mending orang kafir yang jujur, kan gitu ya. Seolah-olah kalau orang Muslim jadi pemimpin pasti korupsi, kalau orang kafir tidak. Muslim identik dengan koruptor, orang kafir identik dengan kejujuran. Ini pelecehan. Sok bikin daftar koruptor di Indonesia, mana yang lebih banyak? Orang kafir tuh lebih banyak, triliunan. Cuma dipetieskan, data-datanya banyak diungkap oleh banyak pihak, banyak pengamat ya. Ada orang Muslim yang didakwa sebagai koruptor, sering banyak itu rekayasa. Tidak terbukti di pengadilan, tidak terbukti, karena berkuasa saja ditetapkan, diekspos di semua media. Jadi image orang-orang tokoh-tokoh politik yang Muslim itu diimajikan sebagai koruptor yang sangat jahat. Seringkali itu rekayasa. Bayangkan kita baru-baru ini pernah mendengar seorang hakim ditangkap karena tertangkap suap ya. Tapi uang suapnya belum diberikan, orang yang nyuapnya tidak ngaku, ditangkap di tiga tempat di waktu yang bersamaan. Masuk akal gak? Kelihatan kan rekayasanya ya. Seperti itu. Lalu diekspos di semua media. Ya. Sudah saja seperti itu. Nah ini mengandung pelecehan kepada sesama kaum muslimin. Seolah-olah Islam itu identik dengan keburukan, identik dengan koruptor, identik dengan ketidakjujuran. Orang kafir identik dengan kejujuran dan kebersihan. Kalau orang kafir ini korupsinya jauh, cuma dipetik, jauh lebih banyak, cuma ditutup-tutupi. Ini pelecehan. Orang Islam kok ada yang sampai tertipu seperti itu? Tapi memang Allah yang memilih orang Islam yang kaya bagaimana yang akan disatu golongankan dengan orang kafir. Di dunia juga sudah disatu golongankan itu. Di akhirat nanti akan disatu golongankan juga. Ya, sudah isyarat orang Islam yang akan disatu golongankan dengan orang kafir di akhirat. Di dunia ini juga sudah diberikan hatinya kecenderungan untuk mendukung orang kafir. Di dunia ini juga isyarat ini, hati-hati. Kalau di dunia kita ada kecenderungan kepada orang kafir dengan meninggalkan orang Muslim, benci kepada para ulama, para ustadz, para dai hanya karena gencar mendakwahkan tauhid, memerangi kekafiran, benci kepada para ustadz, para dai, cenderung lebih suka kepada orang kafir selama di dunia, itu isyarat golongan mana kita. Di dunia golongan ini, di akhirat juga nanti akan disatu golongankan dengan orang-orang kafir. Di mana orang kafir di akhirat? Ke neraka, itu saja. Tadi hadis ayat sudah dikatakan, orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin kafir menyesal. Mereka berlepas diri dari kita sekarang. Kita juga kalau hidup lagi mah nanti kita berlepas diri lagi, jangan ikut lagi. Enggak ada kesempatan kedua untuk bisa hidup lagi di alam dunia, ya. Jadi banyak ancaman yang Allah tujukan di dalam Al-Qur'an kepada orang Muslim yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Jangankan itu, ada rasa suka, cinta kepada sama orang kafir, ini dilarang oleh ayat Al-Qur'an. Apalagi sampai tohpati jiwa raga memberikan dukungan total ya dalam segala hal kepada orang kafir hanya kepentingan politik sesaat, tanpa memandang bagaimana agama mengaturin. Ada yang menyatakan urusan agama mah jangan ikut-ikut urusan politik. Ini orang sekuler. Apa sekuler? Sekuler itu orang yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Ini sekuler. Islam mengatur semua kehidupan. Jangankan kehidupan berpolitik, ke WC diatur. Hubungan suami istri aja diatur. Cara makan, cara tidur diatur. Semua aspek kehidupan diatur oleh Islam. Apalagi urusan bersosialisasi, berekonomi, berpolitik diatur. Ayat hadis banyak. Ketika orang ke pasar gak bawa agama, bisa bohong dia. Bisa mengurangi timbangan dia. Ya. Ketika orang ke kantor gak bawa agama, bisa korupsi dia. Ketika orang berpolitik gak bawa agama, bisa zalim dia. Agama harus dibawa kemanapun. Agama bukan hanya di masjid. Di masjid itu sekedar untuk mengungkapkan ibadah kita kepada Allah, ritual kita kepada Allah, dan pembahasan seperti ini secara ilmiah. Nanti begitu keluar, dibawa ini agama. Hasil dari sholat di masjid diterapkan di pasar, diterapkan di kantor, diterapkan di luar masjid. Hasil sholat, hasil kajian diterapkan di semua bidang kehidupan. Agama Islam universal. Agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Harus dibawa-bawa kemana. Kalau Islam dibawa ke pasar, akan jujur, gak akan ada kecurangan. Kalau Islam dibawa ke kantor, maka tidak akan ada korupsi. Kalau Islam dibawa kepada ranah politik, maka akan adil dan fair. Tidak akan ada kezaliman, kebohongan, penipuan, dan yang sejenisnya. Ya, begitu Bu Ai. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi dan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang kedua ada penelpon yang sudah menunggu Ustaz. Silakan. Halo Ibu. Halo. Halo. Mungkin ya. Sudah tutup Ustaz. Terlalu lama mungkin. Silakan telepon lagi. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di YouTube Ustaz. Ada penelpon, maaf. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustaz, ini mau nanya ini ya, kalau hadis yang mengatakan bahwa dari siapa di mana ini? Ini dari hamba Allah di Pusdai. Iya. Ini Pak Ustaz, kalau seandainya suami itu kan surgamu atau nerakamu. Nah itu kalau seandainya suami itu susah untuk dari kajian, baca Quran juga dia nggak bisa, sholat di majlis yang di Jumatan lah gitu. Apakah itu hadis itu berlaku untuk yang suami seperti itu gitu? Jazakillahu khairan kasiran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uzain, bisa diulang pertanyaannya? Naam. Suami itu dalam hadis katanya suami itu adalah surgamu atau nerakamu katanya. Terus kalau ada suami yang sholat juga jarang, makan hanya Jumatan saja atau ngaji juga enggak bisa, apakah hal itu berlaku hadis tersebut terhadap suami yang seperti itu? Taib, barakallahu fiik, ibu di Pusdai, barakallahu fiik. Ada hadis, suami adalah surgamu dan nerakamu. Itu benar. Ketika ada seorang wanita masuk menemui Nabi SAW, ditanya, alaki bu'lun, apakah kamu sudah punya suami? Dijawab, iya. Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Si istri ini menjawab, tidak ada satupun perintah dari suami kecuali saya lakukan sebaik yang saya bisa, kecuali perintah yang saya tidak mampu melakukannya. Kalau Nabi SAW bersabda, "Fanzur kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suami itu surgamu atau nerakamu. Maknanya, ke surganya kamu atau ke nerakanya kamu bergantung sejauh mana ketaatanmu kepada suamimu. Walaupun ahli ibadah, sholatnya tidak pernah ditinggalkan, jangankan yang wajib, yang sunnah juga, tahajudnya, rawatibnya semuanya dilaksanakan. Jangankan saum Ramadan, bahkan saum Dawud, sehari Quran satu juz tamat. Tapi kalau dia durhaka kepada suami, sering mengecewakan, menyakiti suami, semua ibadahnya tertolak. Karena saya ungkap hadis, salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usim illa syibro. Ada tiga golongan manusia, salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali sejengkal. Sejengkal mentok udah, enggak terus naik ke langit dan diterima oleh Allah, enggak. Ditolak. Salah satunya adalah wa mra'atun batat wa zaujuha anha sakhita. Seorang wanita yang bermalam tidur dalam keadaan suaminya murka, suaminya marah kepada istri itu. Maka sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, walaupun dia rajin ibadah. Maka wajib taat kepada suami selama apa yang diinginkan, diperintahkan oleh suami itu sesuatu yang tidak diharamkan. Minimal sesuatu yang mubah. Apalagi yang baik. Yang mubah itu tolong bikinkan kopi. Mubah ya. Mau bikin kopi, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi ketika suami memerintahkan itu kepada istri, wajib. Jangan ditunda. Kecuali kalau memerintahkan kepada kemaksiatan. Mah, jangan pakai kerudung lah. Kamu itu kan cantik, itu seksi. Kalau pakai kerudung, pakai jilbab, gak kelihatan. Buka-buka. Nah, itu gak boleh. Karena bermaksiat la ta'at li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Tapi selama perintah suami itu minimal mubah, apalagi yang bagus, maka wajib untuk ditaati. Mentaatinya pahalanya sebanding dengan jihad fi sabilillah, ya. Pahalanya besar. Kalau mau cari pahala jangan di luar untuk istri, cari dalam rumah. Tunjukkan hal yang bisa membuat suami itu senang, bahagia, dan gembira. Ya, membuat suami sedih, membuat suami sakit hati, itu dosa besar. Itu nusuz dan bukan dosa kecil. Ya, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan nusuz ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang bisa menghapus pahala istri. Ingat itu. Nah sekarang bagaimana kalau suami itu lalai dari sholat, sholatnya belang-belang, apakah tetap wajib taat? Tetap wajib taat. Kedurhakaan suami kepada Allah tidak menghapus hak-hak suami atas istrinya, tidak menghapus kewajiban istri atas suaminya, tidak. Biar itu urusan dia dengan Allah. Cuma kita punya kewajiban mengingatkan dengan cara yang baik, menuntun dengan cara yang baik. Kalau umpamanya pelanggaran yang dilakukan oleh suami ini sudah secara syar'i menyebabkan dibolehkan menuntut cerai, bolehkan menuntut cerai. Umpamanya suaminya pemabuk umpamanya, suaminya pezina umpamanya, suaminya penjudi umpamanya, suami melanggar ayat-ayat Allah, meninggalkan sholat. Secara syar'i itu menjadi uzur bagi istrinya untuk mengajukan khulu, untuk mengajukan gugatan cerai. Dibolehkan. Dibolehkan. Bukan diwajibkan, bukan. Wajib tidaknya nanti melihat maslahat madarat yang akan ditimbulkan dari hal itu. Tapi itu jadi alasan syar'i, dibolehkan. Tapi sekali lagi selama status istri menjadi istri dari suami tersebut, tetap wajib taat, tidak boleh membangkang terhadap perintah-perintah dari suaminya. Ya, jadi perhatikan istri, jangan sampai menolak perintah suami selama perintah itu apa? Bagus. Yang keduanya, jangan sampai kedurhakaan suami mengakibatkan si istri itu tidak mau menunaikan kewajiban. Tetap. Yang ketiga, janganlah sampai menyakiti. Menyakiti hati suami dosanya tidak kecil. Dosanya tidak kecil. Dosanya besar dan menyebabkan amal ibadahnya bisa terhapus. Kalau suaminya marah, kalau suaminya murka terhadap istrinya, ya bisa terhapus amal-amal pahalanya. Ya. Itulah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Nenek Aisyah di Selacau. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya bahasa apa yang digunakan oleh penduduk surga nanti? Penduduk surga, penduduk neraka, semua manusia di akhirat, di alam barzah, di akhirat semuanya menggunakan bahasa Arab. Tapi kita gak bisa bahasa Arab. Di sana mah mendadak bisa. Mendadak bisa. Kalau gitu gak perlu belajar bahasa Arab. Perlu bahasa Arab yang kita pelajari di dunia bukan untuk kepentingan bisa dialog di alam kubur, di alam akhirat, bukan. Tapi untuk kepentingan kita di dunia. Agar selama di dunia kalau kita ngerti bahasa Arab bisa ngerti, paham Quran dan Sunnah secara benar. Kalau pemahaman kita tentang Quran dan Sunnah benar, pengamalan juga benar, dakwahnya juga benar. Nah, ini menjadi bekal kebahagiaan kita di akhirat. Kita belajar bahasa Arab ini untuk kepentingan kita di dunia agar bisa bahagia di akhirat nanti. Bukan untuk bisa berdialog di sana. Di sana mah ketika dialognya ya langsung otomatis bisa otomatis mengerti ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz. Dari pendengaran Radio Insani di Purbalingga, Ustaz afwan di luar tema. Ana seorang hamba Allah di Jakarta. Setelah ayah saya meninggal dunia, terungkaplah bahwa ana anak di luar nikah. Yang sangat mendesakkan ana, apakah doa ana untuk ayah saya ini akan mengurangi azab kuburnya? Apakah ana tetap bisa bersedekah atas nama beliau? Jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Pendengar Insani tapi tinggal di Jakarta ya. Insani kan di Jawa Tengah, di Purbalingga. Mungkin pakai streaming ya. Barakallahu fiik. Jadi ternyata si penanya ini anak di luar nikah. Kalau umpamanya kedua orang tuanya hamil di luar nikah, ketika hamil lalu menikah. Dan tidak ada lelaki lain yang menzinahi wanita yang menjadi ibu bagi si penanya ini ya. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Dan tetap dia anaknya. Anak biologisnya, anak syar'inya insya Allah. Dia tetap anaknya dan ayahnya sebagai ayah kandungnya. Berlaku hukum semuanya. Doakan, doakan, doakan. Boleh bersedekah. Tapi kalau umpamanya kehamilan di luar nikah itu sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru menikah. Nah baru secara syar'i itu bukan ayahnya, walaupun secara biologis itu adalah ayahnya. Maka ayahnya itu tidak boleh menjadi wali bagi pernikahan anaknya bila anaknya wanita, dan tidak menjadi ahli waris. Kalau ayahnya mati meninggalkan warisan, anaknya tidak menjadi ahli waris. Andai katakanlah yang kedua, ayahnya menikahi ibunya dalam keadaan dia sudah lahir. Jadi sekedar ala ayah biologis, bukan ayah syar'i. Lalu diurus dari kecil seperti ke ayah sendiri, kemudian mati ayahnya. Bolehkah mendoakan? Boleh. Sampai enggak? Sampai. Doa orang yang hidup kepada orang yang mati, baik ada hubungan kekeluargaan ataupun tidak, tetap sampai. Ayat menjelaskan, hadis-hadis juga menjelaskan. Di antara ayat adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kata Allah, walaiza ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksud setelah mereka itu setelah para sahabat. Ini orang-orang tabi'in. Para sahabatnya sudah meninggal, muncul tabi'in. Para tabi'in mendoakan para sahabat yang sudah meninggal. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kami. Para sahabat. Para tabi'in mendoakan para sahabat. Setelah para sahabat ini meninggal. Dan oleh Allah diabadikan. Menunjukkan bolehnya hal itu. Kedua, coba lihat. Ketika seorang meninggal disolatkan. Isi solat apa? Doa orang yang hidup kepada orang yang mati yang disolatkan. Apakah yang mensolatkan ada hubungan keluarga dengan yang mati? Enggak. Kadang-kadang kenal pun enggak ya. Kenal pun tidak. Tapi kita mendoakan dalam sholat kita, sholat jenazah. Allahumma aghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madkhalahu dan seterusnya. Ya, itu sampai. Kalau tidak sampai, ngapain ada doa? Ya. Nabi SAW ketika khutbah Jumat seringkali mendoakan orang-orang mukmin yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang sudah mati didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan doa orang yang hidup terhadap orang yang mati, ya, ada manfaat. Ada pengaruh kepada orang yang mati yang didoakan tersebut, baik ada hubungan kekeluargaan atau tidak, baik orang itu punya jasa atau tidak, apalagi ini ayahnya, walaupun sekedar ayah biologis, tapi sudah banyak memberikan banyak kebaikan kepada si anak, lalu mendoakan, iya, insya Allah bisa sampai ya. Terus doakan, silakan sedekah atas nama orang tua tersebut yang sudah meninggal ya. Cukup sampai di sini, insya Allah kita akan jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung, 1476 kHz. Menebar cahaya sunnah. Atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung, semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung. Program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014-768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Kencereng Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan kenseleng untuk diantar ke tempat Anda. Dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan kenseleng Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format kenseleng RRB / alamat lengkap, dikirim ke nomor 0821-2222-1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB / alamat, dikirim ke nomor 0821 0822 2222 1476.